warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, kita lanjutkan pelajaran kita kitabut tauhid. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bacakan hadis yang berkaitan dengan kisahnya atau kisah kematian Abu Thalib. Di mana Abu Thalib diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia enggan untuk mengucapkannya. Dan juga di situ ada orang-orang yang menggembosi sehingga dia tidak mau, akhirnya enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah dan mati dalam keadaan kafir. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita akan jelaskan apa yang terkandung di dalam kisah tersebut dan faedah-faedah yang bisa kita dapatkan. Yang diambilkan dari kitab Fathul Majid, syarah dari kitab At-Tauhid. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fi sahih, yaitu yang dimaksudkan sahih di sini adalah as-sahihain karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Ibnu al-Musayyab an abihi, ya, dari Ibnu al-Musayyab an abihi. Ibnu al-Musayyab sebagaimana kita sebutkan adalah Sa'id Ibnu al-Musayyab bin Hazan. Ya, kita juga sebutkan kemarin. Ya. Bin Abi Wahab bin Amr bin Aid bin Imran bin Makhzum Al-Qurashi Al-Makhzumi. Ahadul ulama wal fuqaha al-kibar as-sab'ah min at-tabi'in. Ya, salah satu dari ulama dan fuqaha al-kibar as-sab'ah, 7 fuqaha. Ya, yang besar. Dari kalangan tabi'in. Ittafaqa ahlul hadis ala anna marasilahu as-sahul marasil. ya, ahlul hadis bersepakat bahwasanya marasilnya, yaitu mursalnya Sa'id ibn Musayyab, kalau Sa'id ibn Musayyab langsung meriwayatkan dari Rasulullah SAW, ya, dianggap sebagai ashahul marasil, ya, mursal yang paling sahih. Mursal yang paling sahih ini maksudnya yang paling kuat, ya, masalah hukumnya nanti sahih atau tidak nanti dilihat, ya, tapi maksudnya yang mursal yang paling kuat, yang menunjukkan beliau min kibari tabi'in, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya beliau, ya, mendapatkan zamannya Umar, katanya demikian. Wa qala Ibnu al-Madini, ya, ya, itu Abdullah Ibnu al-Madini, Ali Ibnu Abdullah al-Madini, la a'lam fit tabi'in awsa ilman minhu. Aku tidak mengetahui dari kalangan tabi'in yang lebih berilmu dari Sa'id ibn Musayyab. Ya, saya ingat yang menyebutkan beliau sebagai Sayyidut Tabi'in. Yes, kita sudah jelaskan kemarin tidak bertentangan dengan nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwasanya Uwais Al-Qarni rahimahullah sebagai Sayyidut Tabi'in. Ya. Dan dimaksudkan dari sisi ilmunya, ya, Sayyidut Tabi'in dari sisi ilmunya Sa'id ibn Musayyab. Wa abuhu al-Musayyab sahabi. Abuhu, bapaknya beliau al-Musayyab ini sahabi. Bakiya ila khilafati Utsman radhiyallahu anhu. Wa kadza jidduhu Hazan. Sahabiyun istushhida bil yamamah. Istushhida bil yamamah. Demikian juga bapak beliau Al-Musayyab, seorang sahabi, bapaknya Sa'id. Ya. Hidup sampai khilafahnya Utsman radhiyallahu taala anhu. Demikian juga kakeknya itu Hazan, bapaknya Musayyab. Juga seorang sahabi, ya. Dan gugur pada perang Yamamah. Qauluhu lamma hadarat Abu Talib al-wafa. Ya. Ketika kematian itu menghampiri Abu Talib, maksudnya ai alamatuha wa muqaddimatuha. Tanda-tandanya, tanda-tanda awal bahwasanya dia akan wafat. Ya, meninggal, bukan dalam keadaan sekarat. Ya, kalau dalam keadaan sekarat enggak bermanfaat ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, maksudnya dalam keadaan sekaratul maut enggak. Sebelumnya, tapi sudah ada tanda-tanda. Ini orang tidak bertahan lama. Itu maksudnya. Ya. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya. Yuhtamal an yakuna al-Musayyab hadara ma'al itsnain fa innahuma min bani Makhzum wa huwa aidan makhzumi. Di sini ada kemungkinan bahwasanya al-Musayyab, ya, karena al-Musayyab radhiyallahu taala anhu beliau yang meriwayatkan hadis ini, ada kemungkinan bahwasanya dia juga ada ketika itu. Ya, kata Musayyab, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahal. Ya. Dari mana dia tahu? Ada kemungkinan bahwasanya Musayyab juga ada ketika itu. Ya, juga hadir ketika itu dan menyaksikan kejadiannya langsung. Ya. Fa innahuma hadar mal isnain taib an yuhtamalu an yakuna al-musayyab hadara ma'al itsnain. Dia hadir bersama dua orang yang lainnya, yaitu Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah. Fa innahuma min bani Makhzum. Keduanya, siapa keduanya? Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah, kedua-duanya dari bani Makhzum. Wahwa aydan Makhzumi, dan Al-Musayyab juga seorang Makhzumi, sama-sama dari bani Makhzum. Artinya di sini adalah qarinah, indikasi lain yang menunjukkan ya bisa jadi bahwasanya Al-Musayyab ketika itu hadir bersama Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah. Wa kana salasah idzaka kuffaran, dan ketiga orang ini ketika itu dalam keadaan kafir, ya baik Al-Musayyab maupun Abdullah ibn Abi Umayyah, ya apalagi Abu Jahal. Fakutila Abu Jahlin ala kufrihi wa aslama al-akharan, ya, dan Abu Jahal terbunuh di atas kekufurannya, artinya dia mati dalam keadaan kafir, ya, di perang apa Abu Jahal mati? Perang Badar, ya. Wa aslama al-akharan, ini juga kita sebutkan sebelumnya. Dua yang lainnya, siapa dua yang lainnya yang dimaksudkan? Abdullah ibnu Abi Umayyah dan Al-Musayyab, ya, ini masuk Islam keduanya setelahnya, ya, artinya ya, mereka mendapatkan hidayah lil Islam, ya. Kalau berarti kalau di situ ternyata benar bahwasanya Al-Musayyab menyaksikan peristiwanya secara langsung, kemudian ya dia ceritakan setelah Islamnya dia, setelah Islamnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu, nah ini ya ada pembahasan dalam ilmu mustalah hadis, ya, bahwasanya seorang itu boleh meriwayatkan apa yang terjadi ketika dia masih dalam keadaan kafir, tapi dia meriwayatkan itu sudah dalam keadaan muslim. Ini perhatikan ya, beda ya. Contohnya tadi Al-Musayyab saat kejadian dia dalam keadaan kafir, ya, ini kejadiannya, tapi dia ceritakan kejadian tersebut ya setelah Islamnya dia, tapi peristiwa ketika dia dalam keadaan kafir, ya, apakah periwayatan yang diterima? Diterima, dia sahabi, ya. Seperti juga Abu Sufyan bin Harb, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan peristiwa ketika dipanggil oleh Kaisar Romawi Heraklius, ya, Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada Heraklius mengajaknya untuk masuk Islam. Heraklius ketika itu ya mencari-cari siapa orang-orang yang berasal dari apa, dari tempat yang sama dengan Rasulullah SAW. Dapatlah kafilah dagangnya Abu Sufyan ketika itu, dipanggillah mereka, dan Abu Sufyan adalah orang yang paling dekat secara nasab dengan Rasulullah SAW, ya, dan juga termasuk tokoh dari Quraisy, dia yang menjadi juru bicaranya. Ya, ketika itu dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan kafir. Ya. Dalam keadaan kafir. Nah. Abu Sufyan bin Harb menceritakan ini kepada siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, setelah berlalu zaman ketika beliau sudah masuk Islam. Nah, ini enggak apa-apa ya, dalam ilmu hadis enggak apa-apa yang seperti ini. Faqala lahu ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Ya am, ya, yaitu ya ammi, ya-nya dimahdhufkan. Wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Li ilmi Abi Talib amarahu an yakulaha li ilmi Abi Talib bima dallat alaihi min nafi syirki billah wa ikhlasil ibadah lillahu wahdahu. Ya, karena Abu Talib mengetahui Rasulullah SAW memerintahkan, meminta Abu Talib untuk mengucapkannya, karena Abu Talib mengetahui apa yang menjadi makna, apa yang ingin ditunjukkan dari kalimat la ilaha illallah ini. Ya, ini juga hal yang harus kita pahami. Mereka orang-orang musyrikun, mereka pahami makna la ilaha illallah. Karena pahamnya, mereka tidak mau mengucapkannya. Ya, karena mereka paham, akhirnya mereka tidak mau mengucapkan. Kenapa? Mereka paham konsekuensinya. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya mereka harus meninggalkan siapa? Meninggalkan apa? Meninggalkan berhala-berhala mereka. Ya, mereka sangat paham itu. Mereka sangat paham kalau Abu Talib mengucapkannya, dua orang ini, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, ya, berarti dia sudah berlepas diri dari kesyirikan. Ya. Termasuk Abu Talib mengetahuinya, bahkan ya disebutkan bahwasanya Abu Talib, ya, dia meyakininya di dalam hatinya. Ya, dia meyakininya di dalam hatinya. Tentang apa? Tentang kebenaran apa yang dibawa oleh keponakannya, yaitu Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Apa yang menghalangi dia untuk mengucapkan la ilaha illallah? Takut dicela, takut dianggap orang yang, ya, durhaka terhadap agama bapaknya sendiri sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya al-iman, yang namanya iman harus diikrarkan. Ya. Karena al-iman, yang namanya al-iman itu at-tasdiq, ya, bil janan wal qol bil lisan, ya, wal amal bil jawarihi wal arkan. Namanya keimanan itu harus pertama dibenarkan dalam hati, diyakini dalam hati. Tapi enggak cukup dalam hati saja. Ya. Enggak cukup dalam hati saja, harus diikrarkan dengan lisan. Harus dinyatakan dengan lisannya. Yang diambil kasusnya adalah kasus Abu Talib. Dia meyakini, ya, kebenaran agama yang dibawa oleh keponakannya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tahu tidak mau mengucapkannya. Tidak dianggap beriman. Sebaliknya, mereka yang mengucapkannya tetapi tidak meyakininya pun sama. Seperti orang-orang munafikin. Ya, mereka mengucapkan amanna billahi wal yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Mereka ucapkan dengan lisan mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma hum bimumin, dan tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Ya, dinafikan keimanan mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala membantah bahwasanya mereka termasuk orang beriman. Mereka mengatakan ya, nashhadu innaka larasulullah. Kami bersaksi bahwasanya engkau adalah benar-benar Rasulullah. Ya. Pakai kata-kata nashhadu, persaksian, seolah-olah mereka benar dalam persaksiannya. Ya, pakai taukid lagi di situ. Nashhadu innaka. Ya, penegasan kalimat la Rasulullah, tambah lam lagi. Ya. Tapi enggak bermanfaat ketika itu hanya sekedar di bibir saja, di lisan saja, tanpa ada keyakinan di dalam hati. Sebagaimana juga tidak bermanfaat ketika hatinya, ya, dia mengklaim, dia mengakui dengan hatinya, tapi tidak mau diikrarkan dengan lisannya. Sebagaimana keadaan Abu Talib. Ya, mereka tahu, mereka paham maknanya, ya, tapi mereka tidak mau mengucapkannya. Kalimatan, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat. Uhajulaka biha innallah, yang aku akan ya berargumen membela engkau dengan kalimat tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga menunjukkan bahwasanya ketika itu masih bermanfaat la ilaha illallah kalau dia mengucapkannya. Ya. Jadi masih dibuka pintu taubat ketika itu. Berarti menunjukkan dia belum sakaratul maut. Ya. Belum yughargir, belum sampai nyawa itu di kerongkongannya. Ya. Baik. Wa fihi dalilun ala anna al-a'mala bil khawatim. Li'annahu law qalaha fi tilkal hal mu'takidan ma dallat alaihi mutabaqatan minan nafi wal isbat lanafa'athu. Di sini dalil bahwasanya yang namanya amalan-amalan itu bil khawatim, tergantung dengan akhirnya. Ya. Tergantung dengan akhirnya. Ini yang dihitung. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ya. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira fayasbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Ya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Dia. Sungguhnya seorang itu dia betul-betul beramal dengan amalan ahli al-jannah. Beramal dengan amalan penduduk surga. Ya. Sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali dhira, satu hasta saja, yaitu tinggal dipisah dengan kematian saja. Fayasbiqu alaihil kitab, ya, ternyata dia telah didahului dengan kitab, yaitu catatan takdirnya bahwasanya dia min ahli syaqawah, termasuk orang yang celaka. akhirnya dia beramal dengan amalan ahli nar, mati dalam keadaan demikian, masuk ke dalam neraka. Nasallahu alaihi. Ya, dijelaskan oleh para ulama, yaitu fima yadhar linnas. Dia beramal dengan amalan ahli jannah dari apa yang tampak oleh manusia lainnya. Ya. Oh, dia ini zahirnya hebat amalannya. Tetapi ada yang hilang di situ, yaitu kejujuran dan keikhlasan dia dalam beramal. Ya. Ketika hilang kejujuran dan keikhlasan dalam beramal, akan tampak nanti di akhirnya bahwasanya selama ini dia beramal bukan karena Allah. Yufdah, tersingkap. Mati dalam keadaan dia beramal dengan amalan ahli nar, sehingga dengan sebab itu dia masuk ke dalam neraka. Nasallahu alaihi. Innamal a'malu bil khawatim. Ya, sebaliknya ada orang yang ya dia beramal dengan amalan ahli nar sampai ya tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali satu hasta saja. Kuali illa dira, satu hasta itu segini. Maksudnya dia tinggal dipisah dengan kematian saja, begitu dekatnya. Tetapi catatan takdirnya menyebutkan dia min ahli as-sa'adah. Ya, orang yang berbahagia, beramal dengan akhirnya dia beramal dengan amalan ahli jannah, mati dalam keadaan demikian dia masuk ke dalam surga dengan sebab amalan yang terakhirnya. Ya, disebutkan ada seorang yang ya dia ingin ikut perang, ketika itu perang Uhud kalau tidak salah. Ya. Masuk Islam ketika itu belum pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala satu kali sujud pun. Masuk Islam ketika itu dia ikut perang Uhud, mati dan gugur ketika itu. Masuk surga dengan sebab itu. Ya. Nah, ini fadl minallah. Nah, seandainya Abu Talib mengucapkan itu ketika itu. Ya, li'annahu law qalaha fi tilkal hal. Dia mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan demikian, meyakini apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah dari nafi dan isbat, menafikan ya peribadatan kepada selain Allah dan menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadati. Ya. Lanafa'athu niscaya kalimat la ilaha illallah tersebut akan bermanfaat untuknya. Ya, tapi di situ ada hikmah lain yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, hikmah yang luar biasa. Qauluhu faqala lahu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah, maka kedua orang tersebut, siapa kedua orang tersebut? Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah mengatakan atarghabu an millati Abdul Muthalib. Ya. Kata asyarih di sini dzakarahu al-hujjatal mal'una allati yahtajju bihal musyrikuna 'alal mursalin. Keduanya mengingatkan Abu Talib dengan suatu hujjah, hujjah yang terlaknat. Kenapa dikatakan terlaknat di sini? Ya, karena hujjah ini yang selalu dipakai oleh orang-orang musyrikin terhadap para rasul. Ya, selalu berhujjah dengan apa? Dengan orang-orang yang terdahulu. ya, dengan orang-orang, dengan leluhur, dengan nenek moyang, selalu kita dari dulu sudah begini. Nah, itu dia hujjah batilah, ya, yang menghambat seorang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Selalu berhujjah kita sudah dari dulu kayak gini. Ya kalaupun kamu dari dulu kayak gini, bukan tentu, belum tentu benar, enggak menunjukkan bahwa ini kamu benar. Karena kebenaran itu tidak diukur dengan ya dulu-duluannya, lamanya engkau melakukan sesuatu, bukan. Kebenaran itu diukur dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin ay ala millatin wa inna ala atharihim muqtadun. Demikianlah, tidaklah kami utus sebelum engkau, ya, pada suatu daerah, pada suatu umat, ya, seorang yang memberikan peringatan, ya, kecuali mutrafuha, orang-orangnya, terutama orang-orang pentingnya, mereka mengatakan, sungguhnya kami dapatkan bapak-bapak kami ala ummah. Ummah di sini yaitu ala millah, di atas millah, ya, di atas ajaran yang terdahulu. Wa inna, dan kami sungguhnya ala atharihim muqtadun, kami mengikuti, meneladani apa yang menjadi ajaran-ajaran mereka. Dan ini yang diingatkan, coba diingatkan oleh Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah kepada siapa? Kepada Abu Talib. Mereka tidak mengatakan atarghabu an millatina, tapi dia katakan atarghabu an millati Abdul Muthalib, dibawa-bawa nama bapaknya. Ya, engkau enggak suka kepada agama, ya, Abdul Muthalib, engkau enggak suka terhadap agama bapakmu sendiri. Ya, ini luar biasa. Qauluhu fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ada, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangnya. Ya, tetap diulang, tetap diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ada, tetapi mereka berdua yaitu Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah juga mengulang atarghabu an millati Abdul Muthalib. Ya, enggak mau mereka. Ini pertarungan, perseteruan yang sangat luar biasa. Ya, mereka enggak mau dibiar tidak mau membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang, mereka ulang lagi. Kenapa? Karena mereka juga paham makna la ilaha illallah. Karena mereka paham kalau seandainya Abu Thalib mengatakan itu, ya, mengatakan la ilaha illallah, ya, berarti Abu Thalib telah berlepas diri dari kesyirikan. Berarti Abu Thalib telah berlepas diri dari sesembahan-sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kesyirikan Abu Thalib atau Abdul Muthalib yang disebutkan, ya, anda bacakan kalamnya. Fa inna millata Abdul Muthalib hiya syirku billahi ilahiyatihi agamanya Abdul Muthalib adalah kesyirikan kepada Allah dalam perkara uluhiyah, yaitu dalam perkara ibadah. Ya, mereka beribadah kepada Allah tetapi juga beribadah kepada selain Allah dari berhala-berhala mereka. Ya. Wa ammar rububiyyah faqad aqarru biha kama taqaddam. Adapun dalam perkara rububiyah, mereka mengakuinya. Ya. Dalam perkara penciptaan, mereka mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan. Waqad qala Abdul Muthalib li Abraha. Ya. Abdul Muthalib pernah mengatakan kepada Abraha. Siapa Abraha? Abraha, ya, salah seorang raja yang ada di Yaman, ya, dia ikutnya ke Al-Habas, ke Habasyah ketika itu. Yaman di bawah Habasyah ketika itu, ya, datang menyerbu, ingin menyerbu apa? Menyerbu dan menghancurkan Ka'bah dengan tentara gajahnya yang kita kenal dengan tentara gajah. Ya, dia berharap ada yang menghalangi dia. Ternyata enggak, dibiarin aja lewat. Ya, terakhir dia dapatkan Abdul Muthalib. Ya, sedikit saja. Ya. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan hewan-hewan ternaknya. Ya, dari pasukannya Abraha. Abraha melihat ini kok orang hina sekali, kok tidak mau menyelamatkan Ka'bah, malah menyelamatkan hewan-hewan ternaknya. Apa kata Abdul Muthalib? Ya, aku Rabbul Ibil. Aku pemilik unta-unta ini, aku pemilik hewan-hewan ternak ini. Ya. Wal baitu lahu rabbun yamna'uhu minka. Tapi kalau Ka'bah, dia memiliki Rabb yang akan mencegah kalian darinya, menghalangi kalian darinya. Apa maksudnya? Ka'bah pemilik, ada pemiliknya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia yang akan menghalangi kalian dari itu, bukan aku. Kalau aku enggak, aku punya cuman punya unta ini, itu yang kuselamatin. Syahidnya di sini dia mengakui bahwasanya Allah adalah Rabbul Ka'bah. Ya, dalam perkara rububiyah ini Abdul Muthalib. Wallahu taala alam, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Naktafi lahu subhanahu wa ta'ala bihamdika, sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.